Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kayak tadi. Tadi bagus. Qala rahimahullah. Faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi alaj yabs at-tab' wa ihtiyaj ila ma yamshi wa yulinu. Petunjuk Rasulullah SAW di dalam mengobati yabsu tab' kekeringan badan secara tabiat natural dan butuhnya badan kepada sesuatu yang melembutkan atau herbal atau makanan atau minuman yang melembutkan badannya supaya tidak kering. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, rawat Tirmidzi fi jami'ih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab jami'nya dan Ibnu Majah di dalam sunannya, dari hadis Asma binti Umais, berkata Rasulullah SAW bersabda, bimadza kunti tastamshin, qalat bishubrum, qala harun jarun. Saya lihat shubrumah wanit. Qala harun jar, qala thumas استمشيت بالسناء فقال لو كان شيء يشفي من الموت لكان السناء. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam jami'nya dan Ibnu Majah di dalam sunannya dari Asma binti Umais, berkata Rasulullah SAW bersabda, dengan apa kamu wahai Asma mengobati sakitmu, ya, mendetok perut? Maka dijawab oleh Asma, ini Rasul bertanya kepada Asma binti Umais, maka dijawab oleh Rasulullah SAW dengan syubrumah. Maka dikasih tambahan ilmu oleh Rasulullah SAW. Ini bertanya juga bukan artinya tidak tahu, paham Rasulullah tahu tentang syubrum. Makanya dikasih keterangan tambahan ilmu oleh Rasulullah SAW. Syubrumah itu sifatnya panas. Ini menunjukkan Rasulullah SAW paham tentang herbal. Bantahan terhadap orang yang mencibir seorang belajar herbal, ngapain belajar tumbuhan, ustadz ngapain belajar tumbuhan, ini Rasul yang mulia, bukan ustadz, bukan santri, bukan apa, tapi jauh mulia daripada kamu yang sok tahu. Rasulullah SAW faham tentang tingkatan dan sifat tumbuh-tumbuhan. Harun jar, syubrumah itu sifatnya panas. Faham Rasulullah SAW. Ini makhluk yang mulia. Ya. Sehingga betapa nam kasihannya mereka mencibir atau menjatuhkan orang-orang yang belajar masalah herbal, masalah pengobatan. Karena Rasulullah SAW saja faham tentang tingkatan tumbuh-tumbuhan, sifatnya, penggunaannya. Apa? Hah? Hat. Lain. Subroma itu buat pencahar. Ya, subroma itu tumbuhan yang melilit, artinya buat pencahar, buat pencuci. Ya, tapi har itu panas. Nah, nama tumbuhan. Syubruma namanya. Kemudian dijawab lagi oleh Asma binti Umais. Qala thumma istamshaytu bis-sana', kemudian aku mencahar itu kalau di perutnya ada kotoran, ada apa, dicahar dengan sana, nama tumbuhan, sana dan sanut, nanti ada sana dan sanut. Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Law kana syai'un yashfi minal maut," kalau di sana ada obat untuk menyembuhkan kematian. Perhatikan nih, wahyu dari Allah ini. Orang yang bisa, yang diberikan wahyu dari Allah, obat dari kematian adalah sana. "Law kana syai'un yashfi minal maut," kalau seandainya di sana ada obat yang menyembuhkan dari kematian, maka obat itu adalah namanya sana. Riwayat yang lain, sana dan sanut. Dalam Sunan Ibn Majah dari Ibrahim bin Abi Ablah, aku mendengar Abdullah bin Ummi Haram, dan Abdullah bin Ummi Haram pernah sholat bersama Rasulullah SAW menghadap dua kiblat. Dua kiblat di mana aja? Baitul Maqdis dan Makkah. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bisana wasanut," gunakanlah oleh kalian obat sana dan sanut. Karena pada sana dan sanut ada obat kematian, kecuali terdapat obat dari segala penyakit kecuali asam, al-maut. Kila ya Rasulullah, masam kala al-maut. Nah, ini obat kematian, obat penyakit, obat segala penyakit. Ini bukan bertentangan dengan habas sauda. Abu inna fi habas sauda sifau min kulli da, sama sana sanut juga. Tapi yang penjual herbal hanya memahami habas sauda saja. Padahal sana dan sanut juga termasuk apa? Obat dari segala bentuk penyakit. Ya. Tadi disebutkan syubruma. Syubruma ini tingkatannya panas dan melancarkan. Ya, melancarkan maksudnya peluruh dan detoks melalui buang air besar. Sehingga melembutkan badan. Tapi keras obatnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan harun jar, tingkatannya itu panas. Ini menunjukkan Rasulullah SAW paham masalah obat-obatan, masalah herbal, masalah tumbuhan. Ini bantahan terhadap mereka-mereka yang mencibir, belajar herbal buat apa? Cuma ustaz herbal itu mah. Nah, kasihan. Miskin ada rajul. Miskin, kayak sebaik-baik manusia saja memahami masalah herbal, masalah tumbuhan, dan tingkatannya bahkan harun jar, kata Rasulullah, har, panas, obat ini panas. Ya, ini timbun nabawi, kayak dicibir. Nah, yang mana orang-orang Yahudi dan Nasara lebih unggul, kata Imam Syafi'i, di dalam pengobatan. Itu dari zaman Imam Syafi'i. 1000 tahun yang lalu, 1100 tahun yang lalu sudah unggul. Nah, Imam Syafi'i di tahun 200 atau 300-an Hijriah. Di dalam hadis yang lain, bimadza kunti tastamshin, dengan apa engkau mengeluarkan penyakit dan melembutkan badan, mengeluarkan penyakit. Ya. Wala yasir bimanzalatil waqif fa ya'zi bihtibasin najwi. Sekarang kalau penyumbatan di perut, di usus, di mana saja, penyumbatan-penyumbatan ini harus dikeluarkan. Nah, kalau nyumbat terus berbahaya. Ya, menyakitkan atau menyakitkan penderitanya atau pasiennya. Oleh hada sumya da'ul mushil masyian ala wazan fa'il. Oleh karena itu obat pencahar dinamakan masyi, berjalan terus keluar. Kila dana mashul yaktur al-masyi wal iktilaf al-haja. Dikatakan juga al-mashul, karena sering jalan, maksudnya keluar menuju ya. Nah, buang hajat. Waqad ruya bima tastashfiin wa qala bisyubrum wa min jumlatil awjah al-yatu'iyah wa qishr al-'iraq asy-syajarah. Ya. Nah, kulit dari batang pohon, wa harun yabis fid darajati rabi'ah, sifatnya har, panas, kering pada tingkatan keempat. Yang paling bagusnya berwarna merah. Ar-khafihur raqiq alladhi yashbihul jild al-malfuf. Dia tipis seperti kulit yang di dilinting, yang di apa, gulung. Beljum wa min al-adwiya allati awsal atibba bi tarki istimali al-khatariha wa fard ishaliha. Ini obat keras karena sering buang air besar. Nah, bagi orang yang mensyat enggak boleh berarti makan obat ini, karena akan keluar terus kotorannya. Ini kontraindikasinya. Enggak boleh bagi si penderita apa, orang yang encret atau yang semisalnya, ini enggak boleh menggunakan syubrum karena keras. Harun yar aktsar kalam bil ya wa fi qawlan. Nah, Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.